rahasia sukma dan kandungan jiwa. Karena idaman hati kini tiada lagi, dan perasaan cinta jadi rahasia. Tak pernah ada ku curahkan, selalu ku dendamkan. Tak pernah ia merasa yang ku jatuh cinta. Oh, itu kisah diri. Sampaikanlah rasa rinduku padamu.